Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul ngucapu sirah Muhammad lagu marim kufar atau lagu marim mengake. Maknane ngucap utawi damel syariat al-ghairawahi ana ta ing liyane apa. Attakhidhu ngalap sapa ingsun waliyan ing wali, waliyan ing wali wong sing ngurusi, dadat sing ngurusi. Aqudu tegese nyembah ingsun du ing ghairawah. Sifate Allah fatir samawati kang gawe pira-pira langit wal ardi lan Fatir itu damel yang tanpa pertontohan itu jenis Fatir. Ayo mukti ihima dikese kang nyiptakno sama watan arti. Bahwa hal itu Allah yut imu iku ngekei rezeki sopa Allah. Mana ya rezeki dikese paring rezeki sopa Allah. Wala yut amu lan ora dan paring rezeki sopa Allah. Ora dikei dahar sopa Allah. Yurizaku dikese ora dan kei dahar sopa Allah. La manane la attakhidhu ghairallahi waliyan la aku ora bakal ngalap liyane Allah dadi pangeran la ila attakhidhu ghairallahi waliyan kul ngucapo sira Muhammad ini satu mending sun umir tu den perintah ingsun an abuna ing yen to ana sapa ingsun iku awwalaman aslama iku kawitane wong aslama kang Islam sapa man lillahi maring Allah. Tentu ukuran awalaman aslama iku min hadi umati sangking dihitung ikilah umat. Wala takunanna e wakilali e wakilat teksiden ucapno to den dawono limari ingsun to den wahyokno limari ingsun opo wala takunanna lan ojono teman sira Muhammad unal musyrikina setengah sangking wong sing ngelakoni sirik ngelakoni nyekutokno dihi kelaman opo. Kalau mengucap sirah Muhammad ini saat temen ingsun aku fiwati ingsun in aso itu lamun gurakan ingsun robbi ing pengiran ingsun duraka tenan iku bi ibadati hulihi kelan nyembah liyane Allah ingsun wati adab bayomen ing sisane dino azimin kang gedhe wa ta'al adab adab yaumin azim yaumul kiamati dino kiamat may yusraf anhu yauma idzin faqad rahim. Man desapani wong yusrof itu dan imbakna sapa man atau diselamatna sapa man dibina alil fa'mahul ayil adab itu keset dan imbakna apa adab anhu sangking man wal fa'ilu ti fa'ilu Allahu Allah jadi may yasrifu anhu jadi man desapani wong yasrif itu nyelamatna sapa Allah buen man anhu sangking apa adab itu nah dibina apa fa'il nah, kira-kira kita no may yusrofan man desapani wong yusrof iku den inggokno sapa man mana dislametno sapa man bil bina lil maf'ul terus kira-kira kita ail adabu tegesi den inggokno apa adab sangka man wal fa'ili lan den mabnekno ning fa'il mana ini mabni ma'lub jadi may yasrif anhu yawma idin faqad rahim jadi man desapani wong yasrif iku nyelametno sapa apa man utai fa'il Allahu Allah walil fa'il lam din mabni no ning fa'il maknane mabni ma'lum ayo Allah wala aitu ta aitu mahdhufun tid ayat mayasrifu anhu anhu anil adab yaumil kiamat ing dalem dina kiamat faqat rahimah monggo teman-teman wis melasi sapa wae iman maksude ukuran selamat itu sakuse jengben teng akhirat mboten mlebet neraka teng dunya ora jelas ukurane selamat menapa wali masyhur Salman Al Farisi pas berarti ada pagi Baitul Muqaddas awis menalukan apa Syam itu berarti ada acara syukuran jadi Salman Al-Farisi sok nak aku bus warga lagi syukuran nah saya kira jelas masyur jadi jari Salman Al-Farisi sok nak aku sebut bus warga nak syukuran kita undang ya benar gratis murah kalau direncanakan tentu benar bus warga tak undang ya saya ini serausah tahu dang ora ono ya alamat. Masyhur makalah Salman Al Farisi. Jadi waktu dia mayus rofa'anhu yauma idin faqad rahimah. Jadi ukuran selamat itu yauma idin asani kibus podo ra jelas. Tapi meskipun podo ra jelas itu ada yang jelas. Yaitu bahwa kita nyembah Allah itu tanpa syarat ada surga ada neraka. Mulane iman itu dilatih. Biaya-biaya kita itu kadang sesat itu mereka terlalu menggawe ukuran suarga. Jadi sawangannya itu kok buat rewak ibadah tenanan juga dia gak melebu suarga. Itu ya bagian dari triknya setan nyesatkan. Jadi setan ya buat bantah umpama Allah orang di suarga, orang di rokok, tetap Allah itu secara datang selayak apa di sembah. Makanya dulu orang-orang sufi itu bikin guyonan, masyhur guyonan orang sufi, masyhur gaya guyonan tersesat di jalan yang terang. Tersesat di jalan yang terang kayak tadi. Kita nyembah Allah karena mlebu swarga itu kan jalan yang terang. Tapi jalan yang terang ini mudah sekali dipatahkan oleh setan. Engko nang mbok rewangi ngono jebule gak mlebu swarga. Beda dengan orang yang sudah ilmu hakikat. Umpama Allah ora gawe swarga, tetap Allah adalah zat yang layak disembah. Masyhur dengan hadis kunci ada orang sholat di gosok pangeran. Laulam akhluk jannatan wala naron. Alam akun ahlan an utoa. Jadi ada orang sholat dari rata geblek kan. Sholat dari geblek rata ngaji kita koi. Kau kena apa nyembah aku? Kau kena bersuara. Kau kena nyembah ketenangan dan kalau di neraka. Sawat apa? Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak layak disembah? Senangis om sholat. Tapi ya keliwat, no? Gue serah ketulungan. Nah, sehingga dengan teori saya ini, yang baru saya katakan ini, kualitas makna Quran itu ya di situ itu. Nanti kalau cek di semua Quran, mulai awal sampai akhir, kualitas fattakuni dengan fattakun nar itu tentu tinggi fattakuni karena itu menunjukkan kamu punya akal. Fattakuni itu terusannya ya ulil albab. Kalau kamu punya akal ya fattakuni bukan fattakun nar. Karena justru fattakuni itu yang kualitas A karena kalau Allah enggak menciptakan suara dan neraka pun kita tetap nyembah. Ini disebut fattakuni ya ulil albab. Jadi kualitas makna Quran ditentukan sejauh mana kita punya perangkatnya. Tapi nak ono fatah kunar kau lewat sih mukut gambaran ni kan alaiham alaikatun sila junaya sunnah was sama ane uang sangar sangar. Ibu cawang itu mubalek zaman Sayyidina Ali diusir. Ibu masyur. Sayyidina Ali ono uang khutbah di masjid. Khutbah cerita serunin rokok nama. Wah rokok mulai dengan uang semua. Warna ni Sayyidina Ali. Rokok itu mubalek usah nyifatin rokok. Maroko piye padha maro makhluk. Wong kok di makhluk, wedi kok mbek pangeran. Wes langsung di PHK. Karena tadi ya, sampean kalau baca Quran kayak saya misalnya, ayat fattaku wa fattakuni itu lebih banyak sebetulnya di Quran. Ada beberapa ayat yang kecil sekali misalnya fattakun nar itu kecil sekali jumlahnya enggak banyak, tetap banyak fattakuni fattaku. Makanya kita misalnya bilang, kita satu tambah satu berapa, kita pasti jawab dua. Itu entah dikasih hadiah entah enggak, tetap kita akan jawab dua. Karena itu objektivitas, satu kebenaran hakiki, kalau satu tambah satu itu. Tapi kenapa untuk satu tambah satu kamu katakan dua tanpa syarat dapat hadiah, untuk nyembah Allah yang lebih hakiki daripada matematika itu, kamu minta hadiah itu goblok model apa lagi. Makanya ikhlas itu dilatih bil ilmi. Makanya saya tuh tidak setuju ada orang bilang ikhlas itu susah. Itu tidak susah. Itu. Justru yang enggak ikhlas itu yang susah. Menurut saya ikhlas itu rasional. Kayak kula mulang sampean kudu ikhlas karena nak golek ganjaran Allah itu zat sing abadi. Sementara seneng meneng aku gak abadi. Lah kau bocah ra jelas ini dimani untuk apa? Seneng mbek aku jelas ra abadi. Beda pilihan presiden itu sebenarnya. Iman-iman rai ini guys. Mesramu tuh. Terus saya misalnya ngaji demi sampean lu kan goblok banget. Arab-arab dongamu ke dera mesti. swarga kan gitu. Arab-arab salam tempel muka itu lebih melarat di bangku. Itu coba itu kan nggak ada yang prospek, nggak ada yang jelas. Tapi nanti krono Allah dan sing abadi, yang kaya raya, yang rahmatnya tidak ter. Lu susah ya apa sih? Demi zat sing luwih superior. Jadi menurut saya ikhlas itu rasional. Justru yang enggak ikhlas itu yang geblek. Mana kalau kue des, kalau sosial semau gue, kalau apa anu tatanan sosial goblok. Bukan karena kita sombong. Orang yang enggak ikhlas itu yang lebih sombong. Pengiran daripada nuliane. Pengiran. Dan itu harus dilatih terus menerus untuk supaya itu tadi kata orang-orang sufi dulu, saya lahir sendirian, saya masuk kuburan sendirian, saya dihisab sendirian, mali wanas, lalu urusan saya dengan manusia itu apa? Meskipun kita akhirnya top down ya, artinya karena Allah memerintahkan ya, umat Nabi saat ini rajilas, terus akhirnya sakit. Tapi tetap willingnya Allah sih. Terus dari eling Allah itu Allah memerintahkan penyafati wong rajilas-jilas itu akhirnya. Tapi jangan dibalik, wong rajin jelas jadi pertimbang. Wah itu gak berbahaya. Tapi sekarang cerita neraka itu lebih menakutkan ketimbang cerita Allah. Itu kan geblek banget. Neraka itu gak apa-apa, neraka itu tetap masuk. Jajal harus kembali rokok, itu rapi ini. Ya jajal kok betul. Asal kue para pangeran itu gak gitu. Masyur. Rokok itu biasa wah, artinya biasanya kan para pangeran masyhur ada orang di masuk rokok malah wiridan ya Hanan, ya Hanan. Ketika ditanya malaikat, kamu bukankah kecewa sama Allah sedih kok non rokok? Jadi dia santai wiridan ya Hanan, ya sama Allah dimasukkan suwargo kan wiridan di suwargo. Ketika ditanya malaikat, lo kenin rokok cek iling pangeran cek muji-muji pangeran, memangnya kenapa? Dia tetap Tuhan saya dan dia tetap punya sifat Hanan, sifat Hanan. Tapi kamu kan di neraka, apa hubungannya? Ketika malaikat itu lapor ke Allah, piye jare kawulaku, dia tetap muji jenengan. Dua abdi hakon, dia kawulaku tenang. Sekon wiridan ing swarga. Terus wiridan ing swarga. Jadi neraka itu ya harus kita takuti, tapi kita takut neraka itu karena simbol itu hijabun anillah. Kita masuk neraka itu berarti hijab anillah. Itu yang kita takuti. Makanya kata orang sufi, yang menakutkan neraka karena itu ibaratun anil hijab. Sebenarnya bukan masalah nerakanya, tapi itu hijab. Sehingga kalau neraka itu tidak bukti hijab, ya sekali lagi ya, kalau neraka itu tidak bukti hijab, maka sebenarnya neraka itu tidak neraka. Nah, neraka untuk orang mukmin itu tidak bukti hijab, tapi bukti takdir apa, disucikan. Sehingga ini beda, sama-sama neraka tapi beda. Makanya saya akhir-akhir ini punya metode bahwa saya kan akhir-akhir ini sering ya sudah dulu teman. Intensitasnya lebih sering sekarang. Maknani Quran itu pancen paling enak itu dikaji satu hakoek, hakoek yang mendasari. Jadi Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Ya saya ulang lagi, Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Sehingga lafat-lafat per Quran itu harus kamu jiwai per lafat, bukan per kalimat atau apalagi per kalam, tapi perkata. Misalnya begini, saya beri contoh. Saya kan punya juga kitab-kitab tafsir modern, meskipun kadang saya tidak cocok, tapi ya saya suka. Misalnya begini, saya punya kitab Majmu'. Sekarang Majmu' itu kan, Imam Nawawi sebenarnya ngarang kitab Majmu' itu sudah khatam. Sampai bab zakat atau berapa, yang syarah yang berada. Tapi tetap semua kitab Majmu' yang beredar itu 27 jilid. Itu kan kalau nggak salah itu mulai juz 6 sampai berapa itu Imam Syafi'i, terus juz berapa sampai 27 itu sudah komentator sekarang, termasuk orang-orang sekarang yang masih hidup. Ada beberapa profesor, doktor yang masih hidup. Orangnya ya ahli itu, ahli di bidang itu. Ada orang 10 yang ngarang. Itu koalisi, no? Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ada yang ahli macam-macam. Di antara mereka saya ada yang pernah ketemu. Itu begini cara berpikir ke saya. Kan itu perdebatan. Ya yang pertanyaan saya kemarin, saya ulang lagi. Ini karena maslahat. Kalau ada orang Islam mau belajar di Amerika atau di Jerman, itu kan mesti pikiran kita sebagai kiainya atau orang tuanya kan bisa iya, supaya semua dunia Allah ada yang sujud dan ada yang berdakwah Islam di mana saja, karena semua arduah apa semua arduah. Atau kita bilang jangan karena takut anak ini terkontaminasi. Iman pas-pasan aja ditakok neng Jerman ya. Perkhilafan seperti ini itu nggak pernah selesai. Karena di Quran itu teori ikhtiyat, atau kalau dalam bahasa fikih satu daro'ah ya, supaya potensi buruk pun kita hindari. Jadi tidak usah nunggu terjadi buruk, tapi potensinya saja sudah dihindari. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Nah, argumentasinya adalah wa in ahadum minal musyriki nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamaku. Itu perdebatannya, hatta itu ghoyah atau illa. Kalau ghoyah berarti begini, kalau ghoyah itu batas akhir ya, atau target, target akhir. Berarti begini cara terjemahan. Jika ada orang kafir yang berhubungan dengan kita, entah karena dagang, entah karena materialistik, entah karena penelitian, apa saja, sahkan saja, bolehkan saja. Piye-piye awal itu dianggap awal dia yasma'a kalamullah. Itu cara berpikir orang-orang mu'asirun ya, kayak Ahmad bin Isa al-Muqsarawi, beliau seorang dokter ahli qiraat, terus ada ya termasuk ada yang support tuh banyak lah. Di situ ada sekitar 12 atau berapa. Saya ulang lagi ya. Kalau ulama-ulama konvensional dulu, ulama-ulama dulu cara berpikir kan gini. Kalau ada orang kafir yang mau tinggal di negara Islam, asal motivasinya belajar Islam, itu boleh. Berarti hatta dianggap illatul hukmi. Ya, hatta dianggap illatul. Jadi kalau nerjemah, jika ada salah satu dari orang kafir ingin belajar Islam, hatta yasma'a kalamullah, itu harus kamu jamin keamanannya. Ya, semua abdi gua ma'amah. Tapi cara pikirannya orang sekarang enggak. Hatta itu hoya. Hoya itu artinya orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Saya ulang lagi ya. Orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Misalnya Anda kerja di Boeing atau di Airbus, apa saja. Itu enggak apa-apa. Tapi kamu sebagai muslim punya target. Inti awal kenal kamu adalah awal dia yasma'a kalamullah. Jadi awal motivasi pertemanan apa saja, sistem sosial apa saja, sementing semuanya itu demi yasma'a kalamullah. Sehingga ketika saya ditanya, seorang profesor pernah tanya saya, Pak, kalau suatu saat Indonesia modern, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Misalnya di Amerika, di Kanada, ada McGill, sekolah perbandingan agama. Saya pernah bilang, kalau sudah ditakdir ya gak apa-apa, asal yang dibandingkan agamanya, jangan orangnya, saya bilang gitu. Kalau orangnya ya lonte Indonesia ya muslim, copetnya ya muslim, koruptornya ya muslim, kejahatnya ya muslim, yang miskin juga muslim kalau orangnya lah. Tapi kalau Islamnya kan tetap mengharamkan zina, mengharamkan maling, mengharamkan prostit. Jadi kalau yang dibandingkan Islamnya monggo, asal jangan orangnya. Udah coba nuruti orangnya, kadang dia itu masuk proposal karena per kepala dihitung terus. Ya dihitung lah, kalau pas ada survei nilai santrinya orang itu ya, kalau orangnya ya kasus ya. Kasus. Ya banyak, banyak yang ngaji dari istri ya banyak. Lho gue nilai mobil itu orang pantas, tapi nah, alasannya juga ngaji kan pantas. Lho gue ngaji apa modus misalnya. Ya udah, orangnya lagi. Saya ulang lagi. Nah saya tuh tertarik sama pikiran itu. Saya berkali-kali istighfar sama Allah. Menurut saya, kita harus berani. Piye-piye Allah wis janji bal naqdi fil haqqi alal batili fayadmahu fa idza huwa zalim. Konsep Tuhan Kristiani misalnya, Tuhan itu tiga, atau konsep Tuhan komunis misalnya. Konsep ideologi ya, bukan Tuhan, konsep ideologi komunis bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu kan enggak kelasnya lah kira-kira, nanti didebatkan kayak apa, pakai objektivitas kayak apa, pakai nalar ilmiah kayak apa, itu enggak kelasnya dibanding konsep bahwa alam ini dimulai dari wajibil wujud. Misalnya konsep Tuhan tiga, mesti pertanyaannya lalu tiga itu yang pertama siapa? Ya pertama semua, itu kan ya aneh barang kalau pertama semua. Pasti ada yang superior, ada yang apa? Superior. Dan itu kita pasti sepakat ya, yang superior saja yang Tuhan itu. Atau teori ateisme bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu saya pernah baca di kitab apa itu karangannya Allah Pastolani Irsyadus Syari. Beliau menganalisis gini. Mungkin Anda enggak pernah terpikirkan, jeneng rabakat ulama. Wong rabakat ulama mesti rata terlintas. Irsyadus Syari kan termasuk orang modern karena dia tahun 900-an. Dia era Imam Suyuti, yang orang Syaikhuddin Al-Qastolani itu era Imam Suyuti. Itu rival ya, rival ulama di era itu memang terbanyak. Ulama di era Imam Suyuti itu banyak. Ada yang Imam Suyuti, dia PD-nya bukan main dengan khas white fakenya. Ada Imam Syaroni, PD sekali bahwa dia wali ahwal. Yang satu Imam Kustan. Jadi era itu memang era ulama PD. Setiap karangannya bilang tidak ada ulama yang ngarang kayak saya. Jadi, zaman itu memang zaman PD. Tapi wajib tawaduk, Mas Raiso. Singkat cerita, Kustolani ngamati gini. Dan menurut saya itu benar. Kenapa Quran tidak pernah menjaga rivalitas dengan ateisme? Quran selalu menjaga rivalitas dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau adu polemik yang lawan Yahudi dan Nasrani, mengkritik teori tentang Isa, mengkritik teori tentang apa penalaran Musa, tentu bukan Nabi yang dikritik, tapi orang memahami tentang Musa atau tentang apa? Isa. Itu kata Syaikhuddin Al-Qastolani yang amati gini, dan kita harus dengar teori. Kata beliau, karena Quran tidak pernah menganggap ateisme itu manusia, sudah dianggap orang level plus. Gobloknya itu pada titik yang gak pantas dimanusiakan. Sehingga itu tidak masuk ring hilaf, ring rivalitas. Karena aturan rivalitas adalah imbang, apa? Imbang. Itu aturan rivalitas. Makanya kita bangga Indonesia itu gak pernah kalah sama Brazil. Inggris pernah bal-balan kalah sama Brazil. Tapi Indonesia gak pernah kalah. Karena gak pernah rivalitas. Karena gak pernah didu gitu. Kenapa gak pernah didu? Karena udah pernah rivalitas, kan gak imbang. Jadi kan gak mungkin misalnya Rektor Al-Azhar terus dibanding no W, kan gak mungkin. Kan gak rival. Nah, kenapa gak rival? Karena tadi akalnya orang seluruh dunia pasti sepakat yang namanya barang maujud itu diciptakan oleh super maujud. Yang oleh kita disebut wajibin wujud. Lain ini enggak, alam raya yang wujud disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Hasil barang raono itu layu asirusya. Ini kan berarti jadi pepatah. Al-adamu yakhluqu mawjudan. Ono barang raono iso nyetak no barang sih. Itu kan gedeng banget. Sehingga Islam enggak perlu repot-repot menjaga rivalitas dengan ateis atau nihilisme. Karena ini cara wong waras wis yo koyo wis kan iki lucu kan wong waras kok debat kok. Kira tau mikir. Sehingga yang jadi rivalnya Quran adalah yang jenis wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo la yaquluna. Debatnya Islam adalah sama orang-orang ketika ditanya man khalaqas samawati wal ardo yang masih jawab la yaquluna. Meskipun nanti mereka menambahkan. Misalnya yang Kristen kan nambah Isa dan Roh Kudus, misalnya nanti yang musyrik Mekah nambahkan Lata, Uzza, Bal dan sebagainya. Tapi tetap menjawab layak kuluna. Nah, kenapa ateisme tidak masuk rivalitas dalam Islam? Karena tadi usulnya di akal itu terlalu. Dalam aturan rivalitas perdebatan itu kan tentu butuh apa? Level. Nah, terus pertanyaan saya lagi. Kalau memang Islam itu sudah kita yakini hak dan ciri hak adalah berdiri sendiri, maka Anda tidak usah khawatir kalau misalnya Quran dikaji di Kristologi di Vatikan atau Quran dikaji di ilmu perbandingan agama di Mesir, kamu tidak usah khawatir. Pasti barang hak itu akan mengalahkan barang apa? Gadil. Galnak lebih fudil. Hakti alal badiri fayadumahu fa'idahuwa. Ya itu tadi, misalnya diuji secara objektif. Konsep Tuhan ada sama tidak ada. Tentu kita menyebut Tuhan tidak harus Tuhan dulu, karena itu nanti keruwetan cara akal. Sebut saja musabbih. Makanya kata ulama-ulama mantek, dan ini biasanya santri khusyuk itu tidak paham. Makanya santri khusyuk itu memang pro. Cara Sayyidina Ali diboyong. Kata Sayyidina Ali gitu, saya jadi khalifah itu yang jadi PR saya hanya orang dua. Alimun mutahaddits, wong alim sing fasik, ambe jahilun mutanasik, goblok tapi khusyuk. Itu zaman Sayyidina Ali itu problem. Menisan ra khusyuk, ini khusyuk. Ora dindel iku khusyuk, dindel gobloke ra karuan. Itu kan mulai dulu masalah. Bisa di syair itu fasa abdur kabirun alimun mutahadiku tapi wa akbaru minhu jahilun mutahadiku. kafir adintul wong ini itikaf adintul nah fatwa hukum melenceng mau melenceng rantai melenceng sambung ya orang. Nah saya ulang lagi, kalau cara ilmu mantek kan gini, sebetulnya kita tidak mendesak untuk mengatakan Allah, Allah itu Islam, Allah itu menurut Islam. Kalau akal itu hanya tahu alam raya ini kadung wujud. Ya kalau kadung wujud penyebabnya harus wajibil wujud. Jadi kalau ilmu mantek itu tidak mendesak menyebut Allah. Nanti setelah Islam menyebut wajibil wujud itu bernama Allah. Tapi logikanya pakai akal gitu. Saya ulang lagi ya. Alam ini kan kadung wujud. Nah kalau alam ini kadung wujud, penyebab wujudnya alam harus wajibin wujud. Artinya wujud yang super. Nah wujud yang super karena sebagai penyebab dia harus berstatus awal. Paham ya? Kan gak mungkin penyebab berstatus kebelakangan. Paham ya? Awal itu dibahasakan oleh ulama qadim atau kita. Kalau bahasa Quran, apa? Nah yang wajibin wujud yang awal ini oleh Islam itu dinamai Allah. Jadi Allah itu penamaan setelah agama. Tapi akal tetap menemukan itu wajibin wujud. Dong ya. Ya dong ya, alhamdulillah. Ya orang cerdas itu lumayan. Nah, saya berkali-kali guys, kemarin saya ngajar di kajian Jumat kemarin, saya juga menerangkan ini. Apalagi memang saya ngajar usul fikih. Saya ngajar di situ kiri yang menerangkan ini. Supaya orang itu terlatih dengan ilmu mantek. Sebetulnya awal-awal Quran turun itu gak nyebut Allah, disebut logika mantek. Karena itu yang semua orang punya, yaitu akal waras itu semua orang punya. Pertama Allah menyebut di surat Iqra, nyebutnya apa? Iqra bismi robbika. Robbika itu siapa? Alladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terus surat kedua Mudathir, ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir. Warabbaka, Allah tidak menyebut Allah fakabir, tapi warabbaka fakabir. Di surat Baqarah pertama Allah menyebut dirinya ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Allazi khalaqakum. Jadi intinya kalau dimantekkan ya kamu harus menyebut zat yang wajibil wujud. Wajibil wujud itu siapa? Yang menciptakan alam ini, allazi khalaqakum. Lah tapi kalau kamu langsung Allah kan man huwa Allah kan. Allah itu siapa? Nanti kamu ya balik lagi Allah itu sing khalaqakum. Sing khalaqas samawati, aslul maujudat. Dong ya. Nah, gue kan gak tahu tuh ngaji tafsir dengan cara seperti itu karena tadi sebelumnya men khatam. Khatam baru kan. Kulo nu nganti isin, bolak-balik. Kulo nang anggar akhir sana disuani berbagai pondok besar di Indonesia. Disuani wonten apa kok mriki niku syukuran batu khatam apa. Ape tak nyek gue sowan adu-adu. Ora tak nyek kulo ndak termasuk orang yang apa ya, yang percaya barokahnya khatam-khatam. Orang barokah ya paham. Maksudnya ya lara iso paham wis atam lah. Karena tadi saya pernah cerita di sini dan itu banyak, cuma saya ambil contoh satu, Jubair bin Mut'im, Mut'im bin Adi Jubair banyak lah. Cuma saya beri contoh satu. Mut'im bin Adi itu pemikir berat. Enggak ada orang kalau orang apa? Kalau orang Arab bilang itu dahiyatul Arab. Dahiyat itu orang yang cerdasnya melewati batas. Itu orang Arab bilang dahiyatul Arab. Wong Arab nyen bahasa Arab nyen lucu. Bahasa Arab nyen aneh. Nah, kalau kita tidak terbiasa apa? Makanya harus baca Quran sebanyak-banyaknya, baca hadis. Nanti kamu akan nah, ditegir bakat. Enggak bakat dukun. Ya Quran nasibnya kan situ. Kalau sing gak bakat alim mesti waqiah, mari rezeki. Surat orang mari wong cepet mati. Jadi nasibnya Quran di depan orang-orang ndak alim itu sudah kayak jima. Kalau wong ra mati-mati swacakno. Lah lah ya mati tenan. Ya kok ya ora mikir, dia itu kotil ndak dalam status. Sengaja enggak. Iya, kalau bisa saja itu dalam status fikih dia kotil. Pembunuh. Wah itu kan masjid. Iya warisnya masuk. Gak contoh warisan juga. Saya ulang lagi ya. Ketika dia mau bernegosiasi tentang Asra Badri, masyhur itu riwayat ini. Bernegosiasi tentang Asra Badri, nginep ya. Karena Mekah Madinah emang jauh. Pas nginep itu dalalah Nabi baca surat waktu. Waktur wa kitabim Waktur sampai terus itu Amkuliku min goyi risaikin amdumul Walikun amkolakus samawati wal ardhalla Kalau kalian merasa Allah itu tidak Tuhan, enggak apa-apa kata Allah. Tapi kamu harus punya rumus bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab. Amkuliku min huiri se'en. Enggak apa-apa alam raya ini Tuhannya enggak Allah, enggak apa-apa. Tapi kamu harus punya rumus bahwa alam ini dimulai tanpa sebab. Gimana ayo do goblok bareng darani alam ini tanpa sebab. Atau ya tetap butuh sebab dan sebabnya itu kamu. Amhumul khaliqun. Ya sudah kamu saja menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Atau ya mereka Tuhan kamu itu yang menciptakan langit dan bumi. Kamu pun enggak mau bala yuqinun. Kamu pun enggak pernah yakin. Itu Mut'im bin Adi secara tidak sadar ke situ dia langsung Nabi masih nyimam itu marah. Ya Muhammad, ma tarok tali akhlina saya. Akalku bentar ya Muhammad. Karena Quran itu fair. Fair artinya kata Allah, gak apa-apa saya ada Tuhan, tapi tunjukkan Tuhan lain yang menciptakan langit. Atau kita goblok bareng bahwa alam ini tanpa sebab. Jadi Mut'im bin Adi, entar akalku. Terus Islam hebat, Islam hebat. Tapi masalahnya ayat-ayat seperti itu udah terkenal gara-gara salah mubalek. Ayat-ayat seperti itu enggak terkenal karena tadi mubalek kalau mati tetap puluh nafsin. Kalau wong kawin suamin ayat ini. Aku cilik nganti tua, iku yo montok tolong ayat. Anggur wong mati puluh nafsin, wong kawin suamin ayat ini. Sapa nek besit? Wong kaji yo. Walillahi ala nasi jibril. Wo sing ngono. Enggak ada kemajuan. Wong sangune padha dadi gak perlu mikir. Nah, sehingga kecerdasan Quran seperti itu nyaris kita enggak dengar. Kalau ada orang alim yang ngajar tuh pasti kamu enggak dengar. Padahal Quran itu paling fair kalau berdebat tuh fair. Coba di awal juz 26 kalau enggak salah. Awal juz berapa? Qul araaitum ma tad'una min dunillahi. Awal tuh fair. Tunjukkan yang kamu sembah itu siapa? Kata Allah enggak apa-apa. Yang kamu sembah siapa? Tunjukkan araaitu mata tad'una min dunillah. Siapa sih yang kamu sembah? Tunjukkan ke saya kata Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun? Tunjukkan prestasinya apa coba? Apa ikut bikin langit dan bumi? Utawa misalnya ra gawe sumurun urun kata Allah. Am lahum syirkun? Wes urun semen sitok, enggak usah. Enggak usah gawe urun urun. Yang tak hatine wong kafir. Coba mereka misalnya mensejarahkan Yesus lahirnya di bumi lah, kok enak lahirnya di bumi, ujuk-ujuk mengerani bumi, yang disek bumi nih. Lah cara aku di bumi kok enak, tua aku dia kok mengerani kan. Itu kayak apa fairnya Quran, tapi lagi-lagi ayat ini tidak populer. Siapa sih ngapal ayat ini? Hafid ya gue sih mahan tok. Yang gak hafid gak hafal coba. Padahal ayat itu jelas. Kul aro'aitu ma tad'una min dunillah. Aruni. Aru itu tunjukkan ke saya kata Allah. Ma dakhalaku minal ardi am lahum syirkun. Terus kalau mereka mengklaim punya kitab samawi, punya kitab yang sakral samawi, kata Allah itu nih kitab min qabli hadza. Enggak apa-apa kamu tunjukkan apa ada kitab yang seorisinil Quran. Kalau kamu Quran enggak percaya atharatun min ilmin atau bukti ilmiah bahwa alam raya ini tanpa sebab. Wah itu kan gak mungkin, makanya kata Mu'tim bin Adi sudah Muhammad ma tarok tali akli kenasya sudah, akalku sentek Islam jadi dulu itu orang itu bisa Islam karena bacaan Quran, sekarang gak bisa mubaliknya ya foto klise apa, copy paste, foto klise itu sudah ada dari segini itu ulang-ulang coba, kamu ada orang kabin mesti sudah lilis wa min ayati kalau aku min anfusukum tatu jangan dirapalah sangkeng. Tor aku kiai ini malah dalil atau laku marotan. Kurang ajar. Ya sing yo kawe ini potensine loro. Nek ra terus yo pegalan. Lha tor aku kiai ini ben jelas kok. Di bang aman dilemno baca Allah ben aku mawat datang. Orang nganti suwe do pegatan. Sawane sunisan diomongno. Jadi Quran itu kan fair. Memang orang kawin kan potensinya dua. Apa? Atau laku fa'im sakum bima'ruf atau tasrif bisa. Dong potensinya kawin loro. Nah terus yo terus sing apik. Algasan yang pegatan sing apik. Dan itu menurut saya matematik. Jadi potensinya itu tok. Tak usah di subyo-subyo ya sudah seperti ini. Tapi kan rapayu gitu. Aku lah balik ya di sawan ini yang badai kawin itu tak kandang ini mana. Terus piye nape kawin gitu. Dengan aku supaya mau betul aku mau tuh. Yo rais kawin aku nak rapegatan ya terus biasa. Lah engko nek nganti 10 taun kowe ora pegatan ya berarti mlebu jenis wajah ala benakum. Lah ternyata kok pegatan ya berarti kowe mlebu ayat falata daruha kalmu Allah. Timbang ra jelas harus harus jelas di akhir yo ayat falata daruha kalmu Allah. Versi. Repot. Saya itu sering nangisi Quran di situ. Sekarang itu orang itu kelirunya nafsirkan Quran itu. Dia tidak punya background. Kalau kalau punya background itu perlafat itu punya kualitas. Misalnya tadi ya, saya kan kayak tadi misalnya per 1000 orang itu kan yang masuk surga satu. Berarti kan 1 banding 999. Nah terus. Wis kira usah miris susah. Biasa lah. Mulai biasa. Usah miris biasa. Nah, itu hadis sahih loh, ora hadis sabal-abal hadis. Tapi untungnya kan ada sahabat tanya. Lalu berarti kita sedikit sekali ya Rasulullah yang masuk surga. Kata Nabi, "Fa inna laka min ya'jud wa ma'jud." Nah, ternyata yang dihitung itu ora santri jalalain tapi ya'jud ma'jud. Pokoknya makhluk yang jumlahnya miliaran dulu ya. Itu sehingga potensi kita persennya terus tingkat. Ternyata kita mau dibandingin oleh Ya'juj Ma'juj. Kan gak mungkin kita dibandingin oleh Sa'bil Qadir Jilani dibandingin oleh Ya'juj. Bandingannya Mbak Ya'juj Ma'juj. Jadi kompetitor kita ringan lah. Nah, singkat cerita itu pernah ketika seseorang masuk surga, kata Rasulullah kan, kamu ini surga kamu, kata Allah. Misalnya 1 kilo persegi. Karena yang punya tempat ini gak jadi masuk surga, berarti 999 itu ya milik kamu. Beda dengan neraka. Jadi sebenarnya Allah bikin manusia itu asumsinya semuanya itu masuk surga. Ini alamat asli manusia itu kan surga. Karena Nabi Adam sebenarnya makanya masuk surga harusnya lebih gampang karena alamatnya itu jelas. Sudah gitu saking baiknya Allah itu kunci surga itu kita dikasih bocorannya miftahul jannah itu orang yang dekat Allah pasti baca hadis itu nangis. Lu saya baca hadis itu nangis. Cek apinya pengiran umumnya kunci itu kan disembunyikan, ini kuncinya dikasih tahu miftahul jannah. Sementara kunci neraka kita tidak tahu. Loh, harusnya tidak masuk dong, kita kan tidak tahu kunci. Oh neraka kuncinya kok mau lu kira tau rasanya para pengiran lu mana tak latih kita di panggung lu ngerapa kunci ini kok aneh harusnya kita masuk surga itu lebih gampang karena sudah dikasih kuncinya terus kok kunci manual cek password pokoknya tetap roh kuncinya. Sudah lah kunci terserah kamu. Kamu asumsikan cek kunci produk-produk, cek kunci password, pokoknya tetap terserah. Cek GSS, pokoknya tetap miftahul jannah itu kita tahu lah. Sementara kita tidak pernah tahu, miftahul nar itu tidak tahu. Kuncinya neraka itu kita tidak pernah. Kok merupakan kondi? Tapi jari kacaku. Oh, berkurang orang pintu deh. Langsung transparan. Ya perkara. Bahasanya jurang. Kalau tak kunci langsung jurang. Nah, dan saya ulang lagi ya. Terus berarti kan surga itu asumsinya itu semua manusia itu masuk surga. Kemudian yang enggak jadi masuk itu nanti dikasihkan yang masuk. Berarti kan satu orang misalnya dapat 1 kilo misalnya menjadi 1000 kilo persegi. Kalau neraka kebalikannya, guys. Sehingga neraka itu sempit sekali. Nah, karena sempit sekali ini, neraka itu tiap ditanya Tuhan, halim talak tiwatakulu, halim masih. Karena asumsinya wong ditetelai. Mana mungkin rokok lorot tenang, wong kecet-kecet ya rayu. Padahal nak wong loro kecet-kecet tuh ada untuk puas. Itu harus loro. Kecet-kecet ya rayu. Mana disebut waida ulku minha maka non doikon muka unalika mukarronina dau unalika sudur. Mereka makanan doikon. Kenapa makanan doikon? Karena tadi neraka itu sebetulnya didesain itu sempit. Karena ini tidak habitat manusia. Tapi menjadi tetap yang banyak masuk karena tadi jari rokok gak apa-apa masuk rokok puang entel-entelan aja. Nah surga ini masalahnya surga itu karena standarnya fifth Pak anggere sing wis masuk standar fis, wis cukup muni jebek. Lah iku masalah. Mergo standar fis. Dadi sawe wae ki mlebu terus jare swarga mumpun Gusti. Mergo asumsinya itu lek. Lek ora dosoan. Ya ora nek kecok. Ora nek ora masalah. Sementara neraka. Oke. Muni terus hawa taku lu halim. Tapi kamu tenang saja, tak kei resep. Neraka ketika amin muni halmin masjid, ternyata Allah itu tidak terima. Karena Allah tetap rahman, tidak terima. Sampai masyhur di hadits Qudsi. Wata da'ul jabbar qadamahu ala nar hatta takula kit-kit. Serasa bermana nih, masuk hadits mutasabi. Akhirnya Allah tidak terima, neraka itu dipenjar. Muna muni kurang, wes-wes. Ya neraka aja. Muni kurang. Kurang-kurang. Jauh mana pulu di jahan nama halim talak tiwata pulu halim. Ternyata sama Allah itu di senai. Uang burangnya. Nah ini penting, ini peringatan. Jadi sebetulnya Allah itu baik. Dia cara tadi. Uang swarga itu di dudono kuncinya. Sudah gitu gampang lagi. Masuk swarga itu gampang. Karena tadi. Itu alamat kita. Nah, makanya setan itu kalau ada orang sujud itu nangis. Kata setan, umat Muhammad itu bejo. Sama dulu nanti, kemarin saya pas di Jogja, pas ngaji Nasuh Ibar begitu. Ada empat hal yang diajarkan Nabi Adam itu nangis. Saya tidak umatnya Muhammad, kata Nabi Adam. Iku maksiatku ini suargo, itu diusir ke suargo. Umat Muhammad maksiat ini diabadi suargo. Nah, tobat tetap lebu suargo. Aku maksiat ngono tok wae tobatku 40 tahun muter-muter ning Arafah, kudu ning tanah haram. Umat Muhammad tobat ning Bojonegoro ya sah. Ning NTT ya sah, ning Papua ya kok penake. Sampai enggak ada nabi kecuali merindukan dadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berko tadi. Lho kok agak tau mikir, wong ora ulama ora tau mikir. Lho kok iso wong tobat kok cukup ning Tuban, misalnya Tuban kan terkenal di kota Towa, saiki jare kota Wali. Iku ya wis cukup. Tobaté nabi-nabi dhisik iku diceblokno ning India, terlantar koyo ngono nganti akhire ning Arafah. Hawa diceblokno ning Jeddah, lan darane Jeddah-Jeddah Mbah Wit, wedok. Wis ketemu ning Arafah. Saking suwene nganti kenalan meneh. Jenengan sinten kula sinten aku Adam. Lah jenengan sinten kula Hawa kan dan Arafah. Ta'arufa niku Adam mek Hawa kenalan meneh. Ya ning tugu cinta iku sejati. Jare wong-wong ta. Ya ketemu ning Jabal Rahmah terus pertemuan itu terus di alamat opo ki maksud dereku? Tugu cinta. Wah sing bojone elek ada kadung ditulis nemu selawase. Awan lebih bocil aja tulis ringku. Orang gantinya. Umat Nabi maksiat nih di jalan Nabi, tapi lu toh ganti citong. Amat syarat harus nengar. Terus ini yang cerita ketiga, tapi jual aku nih. Ini dawe Nabi. Aku itu disini selabenan apa-apa gara-gara maksiat itu juga di umat Muhammad akeh maksiat tutun atau betul pabenan terus jadi aku saya bisa kelabenan jadi Nabi Adam diantara iri ini iri ini ya kotor sampai umatnya kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke Quran, orang itu tahu kualitasnya Quran itu setelah seperti itu, sehingga kita misalnya mau coba kuntum khaira ummatin kukhrijat. Kok tidak khaira ummatin gimana? Semua bumi digelar untuk sujud kita. Wong Nasrani, ibadah itu harus di gereja, harus tempat ibadah. Kita tidak. Kata Nabi begitu bangganya. Tidak ada Nabi kayak saya, kata Nabi. Umat-umat Nabi dulu kalau ibadah harus ke tempat ibadah. Kalau saya tidak, kata Nabi. Waju ilat lanal ardu kulluha masjid. Dan semua bumi sah jadi masjid. Terus siapa saja atrokatu sholat fasholi, kata Nabi. Siapa saja menemukan sholat, kapan saja, di mana saja, silahkan. Sehingga kualitas buminya Allah itu senang. Lo coba misalnya kita jadi bumi. Ini komplain. Coro saya jadi bumi kok di era Musa dan Isa, saya komplain. Karena semua bumi pasti takut Allah, semua bumi ingin dipakai sujud. Kemudian nabi-nabi itu menentukan sujud harus di titik ini. Sujud harus kayak apa nyesalnya bumi. Sementara yang mati Nabi sujud di mana saja, sah. Sehingga bumi seluruh dunia itu kebagian sujud. Kok dak akhir umat itu kaya apa? Lah tapi ke mana nih Quran ra koyo aku, lha terus digoblok mau makarane. Paham toh? Alhamdulillah. Jadi ya, oke, mau coba untuk para umat ini, harus dimulai sekian fadl itu umat Rasulullah. Atau baca kitabnya Sayyid Muhammad Al Fasois Al Muhammadiyah. Nanti kan kelihatan kenapa kita para umat. Oh, coba misalnya kita di bumi, terus nabimu Nabi Musa dan Nabi Isa. Tentu semua nabi baik, tapi kan tetap di bawah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kamu harus ibadah di sini di Kanais, kamu harus di Biak, harus di Suame. Itu kan berarti gak fair, artinya ono sesuatu sing digoni sujud terus, ono sing blas gak digo sujud. Jadi kemana ono bumi sing digo ngising tok wae salat melayu ngaleh. Wah itu kan yo tersinggung tuh. Bandingkan umat Nabi. Senengnya kayak apa bumi ning era umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning pojok Papua yo ono masjid. Engko lunga ning perjalanan pomé digo salat. Apa saja dipakai sholat. Makanya Nabi begitu bangga waju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Mulane ke jowo sholat gitu bento fanatik sholat yang masjid ke masjid. Jadi sholat yang masjid itu pas jamaah tok, jowo fanatik teman-teman. Saking bumi nian itu rata orang jadi wali kok. Mana sana bumi paling afdal itu masjid. Ngaji murah kata umat Nabi itu waju'ilat lanal ardu kulluha ya, balik orang soleh orang ngaji itu masalah banyak. Wanda nih modelnya rapangan terus ngono lu khusus di bang aku. Kayak ngada nih. Tapi kudu ditobat no ben ben rohase umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa kita jadi umatnya Nabi itu. Lu kalau bayang no bisa. Bumi, tanah, air, itu kan ya kita, kita yang mereka, mereka juga kita. Dan saya ini kowe iso mikir, wong kowe digawe kok lemah. Jadi ya bumi itu kita, kita juga bumi. Makanya kalau kita kembali ke tanah terus hidup lagi ya mudah sekali, materi kita memang dari tanah. Sehingga ukuran orang soleh dan tidak itu ya banyak sujudnya dan tidak. Makanya ukuran kematian yang baik adalah kematian yang ditangisi langit dan bumi. Karena misalnya ada orang sering sujud, sering ngaji, sering soleh kok mati, itu bumi nangis karena kurangan stok orang sujud. Iya betul begitu. Makanya ketika ada orang dolim mati, orang fasik mati, itu ukurannya Quran di juz surat Duhan kalau enggak salah di juz 25. Itu ukurannya fama bakat alaihim sama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Jadi ukurannya fama bakat mongko ora nangis. Alaihim ngatasi wong dolim-dolim itu apa sama wal ardu. Jadi ukuran orang baik adalah orang yang matinya ditangisi langit bumi. Ukuran orang fasik ya yang enggak ditangisi langit. Dan itu hakiki kata ulama hakikat makna itu hakiki bukan majazi bukan jinaya karena bumi ya duwe ngresulo. Coba kamu bisa mikir ke alasannya apa tuh? Karena kersane pangeran. Kalau materinya kan sama dengan makanya bumi itu bisa dialog dengan pangeran. Iktia tau'an al-karha qolata atainal qolata. Ketika bumi ditanya, "Kowe saiki langit bumi tak gawe?" Kowe tak kei pikiran, tak kei nalar. Sa, kowe nurut aku tauan kar, maksudnya secara apa? Sukarela, aukarhan. Dari langit bumi ya. Bantah jenengan sekarang rayu. Sampai sampai Athena, toin. Nurut. Nah kalau bumi status Athena toin, kemudian dipakai tempat maksiat, tempat apa? Kayak apa ngeluhnya bumi? Makanya wajar kalau mereka berdoa ya Allah, kulo tunggu maksiat terus. Kali-kali kulo di khosfu mawon, saya dihilangkan. Banyak yang mustajab juga, ada likuifaksi, ada khosfu, karena mereka tersiksa betul. Oh tersiksa, kemudian ini di pengeran, kemudian dipakai mak. Kayak apa tersiksa? Lalu kalau nanti bumi sering nangis, kok iso sakit ternyata. Masalahnya saya ini wakil merawaras, kok repot. Ya tadi, ayat-ayat seperti Fama Bakat Alimu Sama, iya gak diperkenalkan. Gak sepopuler wamin ayat ini. Kalau nafsi, ya ikutul. Karena itu sing rejeka ini. Kalau semara ini tobat tobat ya, jangan punya studio sebenarnya. Saya kulon itu serai sorai mus. Karena apa ya? Gak fair menurut saya. Makanya nanti Quran itu ngeluhnya sama ya kami inako apa ya Robbi inako min takabur hadal Quran. Jadi Quran nanti keluarnya yang pangeran Gusti, saya nasib saya sudah ditinggalkan. Faida qara'ta ayata kada bi ainiha wa qara'ta ayataka fa anta tahjuru ayatin umur. Ukhra. Kalau kamu hanya milih satu dua ayat artinya kan meninggalkan sekian ayat. Saya itu baca tarekat Islamnya orang kafir. Itu enggak ada yang ayat populer di Mubalang Indonesia. Tadi Mutim bin Adi itu Islam ya karena ayat di surat Tur itu populer enggak di Mubalang-Mubalang. Am khuliqum min ghairi shay'in am humul khaliqun. Am populer enggak? Belas kan? Tapi ayat-ayat sing ya sawetara aja dikenal. Semari dosa to. Mriki Mubalang kudu dosa ya. Tapi nara dikritik tambah dosa. Lah ono sing ngeling nopo? Nara aku sapa ngene. Ndak ini kan kontrol ya, kan enggak fair ya. Kita sudah dibayar, dihormati, disebut Sohibul Fadilah. Itu kan gelar yang enggak mudah. Boyo imbang mbek gelare. Cek wabil khusus. Pinggire mbok ana alim alam-alam nak balik wabil khusus. Kadang MC-nya engke wabil khusus sil khusus. Khusus sil khusus ku nabi. Khawasul khawasul nabi. Wali ku khawas, nabi ku khawasul. Sampe ning Indonesia cukup gue mubalek. Gue di sepura kali ya. Utawa yang ngomong ngono iku ya ora definisi dadi ora masalah. Sajane masalah cara ahli ilmi masalah kudu kok sepro pengeran padha awam insyaallah. Nggih jelas ya wae kula suwun nggih dadi nak kepen ngalim nggih makna Quran ku makna mufrad. Saya tuh punya tulisan tangan, mungkin kalau orang lain nganggep aku itu wong aneh, tapi cara pengeran kula niku ora wong aneh. Ada tokoh terkenal nasional, terkenal sih. Dan saya enggak percaya kalau dia sih karena saya kenal dan saya tahu perilakunya. Itu ketika pidato, ketika bilang wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, itu nur ajma'in itu sampai tak tulis tak tanggal. Karena ini ciri bedanya kita dengan Syiah. Syiah itu nukrimu sahabah wa nuhinu sahabian akhar. Ciri khas Syiah itu apa? Hormat Ali berlebihan tapi mengkritik Abu Bakar. Mentakzimkan Ali berlebihan tapi melaknati Abu Bakar. Sebab itu ciri khas ahli sunnah adalah ngomong wasohbihi ajma'in. Dengan kamu memahami filosofi ajma'in itu, sehingga kualitas ajma'in itu bukan copy paste, memang benar-benar tafrik. Ini simbol bahwa kita beda dengan Syiah. Nukrimu jami'as sahabah. Ayangkan adalikas sahabah. Wanukrimu Abu Bakr, wanukrimu Umar, wanukrimu Utsman, wanukrimu Ali, wanukrimu jami'as abi Rasulullah. Ajma'in. Min ghairi tafriqin bainah. Meskipun kata-katanya mau ajma'in, tapi ini satu filosofi yang luar. Nah, bandingan itu Quran, ketika Quran mensandikan satu ayat atau satu kalimat itu luar biasa. Karena itu dimulai dari filosofi yang panjang kayak tadi, misalnya kenapa neraka disebut makanan thayyiban? Kenapa disebut makanan thayyiban? Karena tadi desain manusia itu diciptakan untuk masuk surga. Sehingga surga itu yang disiapkan dengan asumsi seluruh manusia. Sehingga setiap satu manusia masuk surga, kata Allah, ini surga yang kosong-kosong ini milik kamu karena jatahnya orangnya tidak masuk. Jadi keluar akhirnya. Nerokos di desain sempit penghuni nih. Sehingga ketika kamu dengan paham seperti itu, roh desainin rokok, roh desainin, terus mau cari ayat makanan. Kayak apa susahnya? Wis tersiksa di tempat yang sempit. Lah nek tersiksa ning tempat ador iso pelayon. Dadi malaikat-malaik bedaki kowe di dalam. Ya kan lumayan bedak-bedakan sih. Lah ini ndek. Lah yo misale nakal-nakalan kan ya lumayan aku. Wis disiksa ijek ning makanan. Baikon. Ya isane bunga-bunga. Itu satu-satunya cara pelayon wis ra iso. Akhirnya da'au nalika suburo. Artinya kalau kamu memahami neraka kemudian baca itu kan pok. Sama kayak tadi kamu baca kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kayak apa kita spesialnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ning swarga, maksiat sithik jusir. Kita maksiat ning bumi, tobat dilebono swarga. Wah, gak kondang. Oh, kondang pol. Keren enggak? Oh, keren. Layak untuk gelar apa? Khair. Kuntum khair. kabeh umat iso apik nek ditunggoni Nabi. Umate Nabi tunggoni mudun iso apik. Ditunggoni mubalig wis iso apik. Ora kodhang. Umat dhisik udadani ku butuh Nabi. Umate Nabi mudun kiai. Jentuk sertifikat corak koyo. Ulamae entuk gelar ulama warasatul. Amin. Jentuk duit barang kae. Wah. Ayo wis iso ndudono wong ning swarga jek kiai entuk Mulia. Saya berfadilah. Fadilah wal karomah wal masalah. Ya sing masalah sing ora ya ora wong akeh. Kulo sing tak kritik ya oknum ora. Ora kabeh tak kritik. Oknum sing tak kritik. Kulo terusna. May yusrof anhu yawma idin faqat rahimah wadalikal khawfi faqat rahimah humangga teman menasi sopa Allah yang manta'ala ayah arot dati singar sana sopa Allah lalu marimah al-khairah ingat wadalikal temungkono-mungkono tenang iku al-khawfi iku bejo sing tenanan, sing jelas nah iya nakwe kecelu bejo ning dunia iku rung final bejo tenan ya sause nyata-nyata mlebu swarga ya kayak gini tuh bejo tenan ku apa ya nak mlebu swarga nak ning dunia kan bejo ra mesti terus paham, jabat orang mesti terus, bejo orang mesti terus tapi nak ning swarga mesti terus lah sing terus iki kualitasnya ae jeneng wadzalikal fawzul mubin ae najat itu keselamatan al ghoirat tang wa yam sas kalamun gepok kae ing sira sapa Allah apa ngenekno wa yam sas lamun ngenekno kae ing sira sapa Allah apa biduran kelan siji masalah bala ing sisi bala kamaro din ga jine lara wa fakir lan fakir fala kasifa mongko ora ana sing iso buka ilmu mujid erofiat sing ilang iku mujid lagu mare aduri sapa ilahu kecuali apa kuwi entuk musibah apa wae sing iso ngilangi namung apa sesuai dilatih kudu yakin wa yang saskala mon gepokno sapa wae kae sira bil khairin kelawan barang apik utawa kaapian kasih khaten kau dene sehat wal ginan lan suket matane ginan dadi nak wonyo ning sing fa'il nak ginan apa master kasih khaten kau dene sehat wal ginan lan suket atau kemaharjan bahwa mengkoti awala kulisya ini ngatas saban-saban perkara yang kodirut dan sing kuasa wa min huwa mina syek masuka utawi gepok no siro atau mekena no siro masuka utawi gepok no siro atau mekena no siro bi kelawan ikilah wau durin cek apa? Khairin gitu terakhir khairin wala ekdirulan tapi saya mawon ini gitu cek durin cek apa? Khairin wala ekdirulan ora iso nolak ora puasa ala rodihi yang ngatasi nolak al khairi angkasa ngisiro sapa wiru liyane wawate awa al khairi ku dat sing iso maksa memaksakan kehendakin ail qadiru tegese dat sing kuwasa alladzi kang layak jisuhuse to layak jisuhuse kang ora ngapus nggo ngapa pesek ono apa perkara terus Allah menaik musta'lian halid dat sing ngungguli fa fa ibadi jauh di atas kaula-kaulane Allah misale qahiru ngeten nggih kadang Mancan Mu'tazilah itu ya ana goblok. Mulane ngaji Quran niku kula cara oleh milih besapi, cara oleh milih, tapi kabeh takdir kula nggih iman, kersane Allah kabeh ambek kula nggih iman. Pokoke aman tuh billah. Tapi cara kula oleh milih. Cara kula oleh milih niku kula ora setuju. Misale cacili SD misale ngapal Quran terus kok lagi sinau kene kok lagi sinau tas. Cara kula oleh milih. Karena tadi kualitas Quran itu maknanya itu ditentukan oleh sekian ilmu. Ilmu itu bisa ilmu kalam, bisa ilmu tauhid, bisa ilmu fikih. Kualitasnya. Misalnya begini. Mu'tazilah itu terjebak satu logika yang mereka lihat. Sehingga dia berpikir al-insanu yakhluqu af'ala nafsi. Manusia itu bisa menciptakan perilakunya sendiri. Dia mencontohkan begini. Nyatanya apa-apa omong, ya omong. Apa-apa menang, ya menang. Aku bisa ngadek, ya ngadek, ben lungguh, ya lungguh. Ya sudah, sandalannya Mu'tazilah gitu. Sehingga dia berpikiran manusia itu menciptakan perilakunya sendiri. Dan Mu'tazilah diikuti kelompok Qadariyah yang berpendapat lil insani kudratun. Makanya disebut apa? Qadariyah ya, Qadariyah. Ahli sunnah ana nyontokno ya pekok pisan padha. Ana nyontokno ngene. Lah nyatane kowe ora kepen tuwa ya. Tuwa. Artis ora kepen tuwa elek ya. Ngono wis tuwa ya. Nah, akhirnya perdebatan ini sebagai perdebatan kusir. perdebatan sing sitok lu gawe contoh sira kena dibantah. Misalnya Mu'tazilah, gawe contoh ngono kuwi ape bantah piye? Misal aku pengen ngangkat HP nyatane ya iso tenang, kepen banteng ya enggak jajal apa banting HP. Nah, ya nyatane dua ngono kan kaya-kaya manusa ya gawe. Lah kita sendiri. Prilakune sendiri dan punya sifat kudro untuk menentukan pilihannya sendiri. Ali sunah nyontone sing wong iso. Jajal kowe saiki nak iso ana kowe jek sing pengen turu, nang turu langsung. Lan mutasi alisira bantan. Lah saiki nak wong turu kan gak dikarep. Lah kok tangi karepe sapa? Dadi padha cakem elek. Lah iya nak wong iso nentokno karepe dhewe wong turu dhe karep to. Mboten. Lah kok tangi karepe sapa? Ya karep mu dhewe ora dikarep. Bocah kok kagak isis. Makanya sampe ana cerita sing jorok untuk pornografi. Masyhur. Ono wong ahli sunnah dia anak dirapekno Imam Zamakhsyari. Masyhur Zamakhsyari ku wong alim alamah penulis tafsir tapi madzhabe no Mu'tazilah. Eh boten tau botenan ora ngono jorok. Sing cerita berarti keloni, pokoke bar berarti keloni. Enak Mas. Enak. Nah Mas, yo ora iso. Jari iso nentokno akar dhewe. Makanya ada gila di akhir hayatnya Zaman Sari itu menjadi ahli sunnah. Baru kaya iso baleni. Tapi di tahun ini bukan tanpa orang. Tapi kita pakai. Jadi uang itu sing iso ahli sulam itu uang ayu hara. Orang mau balik. Zaman Sari itu meletih ini. Ini sudah jadi ahli sunnah baru kaya uang ayu. Jadi paham. Tidak ada berjima, harus bermetuman ini, harus minta tenaganya. Enak Mas? Enak. Pen balen, yo, jadinya enak aku pen balen. Ayo Mas, ayo enak. Wah, yura yusun. Cari manusia bisa nonton no. Cari mampu menciptakan karpe dewi. Wah, anak yura yusun. Ayo, alisunah gak alisunah. Ayo, oke, alisunah deh. Nah, artinya gini guys, kalau kita dengan contoh-contoh tadi maka kelihatan benar wa huwal qahiru bahwa kita benar-benar makhur, benar-benar dipaksa. Lha kok kowe kabeh kan ora pengin bodho. Ah tapi apa yang terjadi? Aku ya ora kepengin lho dhewe muridku. Yo mesti yo pilih-pilih kan. Tapi apa yang terjadi? Karena kita wis makhur, apa? Makhur. Wis kene iki takdir mau apa coba. Mau apa coba? Kita tidak bisa milih. Kabeh kok gak kepen di bojo Wahyu Neriman. Tapi apa yang terjadi? Kayak kok di bojo ben bojo ganteng, duwe rezeki tetap. Pokoknya wong waras. Tapi apa yang karena kita semua makhur. Paling beri pecah. Lah iya itu ketok kualitasnya wal qahir. Khawatir saya gini Gus Abi, nanti kalau Quran ini dibaca orang-orang yang hafal, mulai kecil misalnya hafal, kemudian dia ada dibekali ilmu-ilmu yang lain. Makanya kata Ibnu Umar, sebetulnya dulu kata Ibnu Umar, kenangan saya belajar Quran sama Nabi, kita diajari tauhid dulu. Makanya masyhur, kunna utinal ilma qoblal Quran. Ibnu Umar itu menangi hafid-hafid kecil. Jangan kira tabi'in itu sahabat itu menangi apa? Masif ya orang-orang ngapalkan Quran apa? Sangat masif. Ya masif, era sahabat itu masif. Tapi tentu yang ngapalnya dari era tabi'in. Tapi sahabat menangi. Terus Ibnu Umar sempat buka. Ojo ngono, wari fakis. Terus lagi wari mabadi fakis. Kuna utinal ilma qoblal Quran. Kita-kita dulu zaman Nabi diajari ilmu sedurunge. Ojo kok mau ulang Quran sebelumnya itu. Tentu kalau baca-baca gak apa-apa. Ngapalkan maksudnya. Kalau baca gak apa-apa. Resikonya tadi itu satu. Misalnya anak, misalnya cah cilik orang ngapal Quran. Tapi tentu baca ya, tetap baca gak apa-apa. Baca tetap baik. Misalnya dia belajar wujud, hitam, bakok, mukhola, fatul. Terus suatu saat dia hafal Quran. Dan di antara di Quran misalnya ada ayat, ya duwai, fokok. Dia tetap terkalah. Masih orang anaknya tangannya Allah, tetap dia yakin mukhola, fatul. Kenapa Nyun Sewu di Wahabi itu banyak yang mujassimah? Karena gerakan Nyun Sewu, gerakan Wahabi kan mulai kecil disuruh ngapalkan Quran. Jarang mereka diajari apa aturan tauhid bahwa misalnya Allah itu wajib mukhalafatul. Sehingga ketika baca ayat 2 ifaqaidin Iya, jadinya banyak yang jasima. Ya tentu itu oknum, tapi ini kan bisa dilacak, bisa dianalisis. Kenapa itu terjadi? Maksud paham ya? Ini bukan urut. Ya tapi dibanding apa lo komik ya. Tapi ini kan cerita. Kamu boleh tidak setuju dengan pendapat saya, tapi ini cerita Ibnu Umar, jadi saya hanya menceritakan. Terus kedua, kualitasnya nanti lebih bagus. Yaitu tadi, misalnya Nabi pernah fatarul wahyu, pernah terhenti wahyu itu kila 15 hari, kila 3 bulan. Sehingga Nabi tersiksa. Ketika Nabi tersiksa itu kata orang-orang kafir, termasuk Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, inna rabbahu qad qalahu. Muhammad saya dinding pangeran, sidik-sidik mulai untuk wahyu, saya kira untuk akhirnya anu wahyu waduha walaydi tidak saja ma wadda'aka rabbuka Muhammad Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Sekarang anak-anak kecil di pondok-pondok kayak di Sarang, di Lirboyo, di Sedogiri mulai kecil kan diajari Nabi dapat wahyu tapi pernah fatroh sekian hari terus dikritik musuh musuhnya pas dikritik turunlah ma wadda'aka rabbuka. Coba misalnya terus ada anak belajar terjemah ayat itu tanpa tahu cerita itu terus hanya ada terjemah Muhammad Tuhan tidak meninggalkan kamu dan tidak ngeneng kamu. Terus takut bapak, memangnya pernah pak? Jadi kita juga harus mikirkan itu, jangan mau tren-trenan apalan studio lomba. Nah, menurut saya itu tidak apa-apa. Kalau bilang tidak apa-apa sih tidak apa-apa. Ini kan cerita. Kalau kamu ingin tanya saya ideal, itu tetap utinal ilmu apa? Qoblal Qur'an. Ilmu ini harus kita jaga. Karena tanpa ilmu ini nanti ngeklop nonnya kanil, sama? Misalnya lay-lay ilmu. Ada orang dilatih lay-lay ilmu, wiridan jumlahnya ribuan. Itu udah ada gunanya, mungkin kalau jumlahnya bagus. Tapi masalahnya Quran mensyaratkan fa'lam, kamu harus tahu di ilmu ini. Nah terus di ilmu ini tenang, iya alam ini kadung maujud. Nak kadung maujud butuh penyebab sing super maujud. Akhirnya kita darani super maujud itu wajibil wujud. Itu jenenge Allah. Karena penyebab, maka Allah itu awal. Karena penyebab barang wujud, Allah dewe kudu wujud dan wujudnya kudu berstatus super. Akhirnya terus pas maca fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan terus pas timbang ra roh ngono blas. Paham ya? Terus turun ngerti-ngerti fa'lam annahu. Ya akhirnya butuh es gendera ning topi. Wis ngono. Maksudnya ning atine biasa wae tapi sing gede gendirane. Tapi nek atine enggak seluas kita, kita yang waras maksudnya yang masih sing memahami secara detail. Lho syukur-syukur mereka yo gendirane gede atine gede. Ya gue aja terus nyek ra mesti yo muga-muga ngono. Karena piye-piye syarat ilmu itu fa'lam. Ngerti, ngerti itu ya pokoknya kualitasnya kualitas ngerti. Kualitas ngerti mau Gus, kalau barang ini maujud mesti disebabkan oleh wujud yang super. Nah, wujud super ini kita sebut wajibin. Nah, itu yang maksud inna fi khalqis samawati wal ardi waqtul amr terus la ayatin satrusi. Tapi kalau misalnya enggak diajari itu, kemudian dia hafal. Hafal fa'lam annahu. Kan yang mau ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu kualitas-kualitas tadi. Ini kan sama-sama kita mencintai Islam. Gak apa-apa menurut saya. Yang pakai bendera juga gak apa-apa. Biar-biar ada siar Islam. Jika gambarnya misalnya wompang kan malah bingung. Ya sudah itu gak apa-apa. Oke ini tanda apa-apa. Tapi masalahnya iman itu oleh Allah diredaksikan sibho taqwa. Waman ahsan minawal. Sibho itu kan sesuatu yang menyatu dengan fisik kita. Menyatu dengan hati kita. Bahkan saya bayangkan, adekan saya mau meninggal, kemudian misalnya ada malaikat bilang, hak kamu nanti masuk neraka. Saya mesti menjawab, hubungannya apa? Memangnya kalau saya masuk neraka, terus pangeran tidak omong. Saya tak bantah, tak jamin tak bantah. Karena ini kan ilmu hakikat. Kan tidak ada urusannya dengan surga dan neraka. Kamu masuk neraka, ya pangeran tetap Allah. Kamu masuk surga, ya pangeran tetap Allah. Karena ini kenyataan sing layata bedal walayata huyar. Ini kan kenyataan yang tidak mungkin berubah. Makanya mayu bedalul qawlu lahuyar. Yuku qawlu lahilahilu. Bahkan kita istighfar saja tidak sah. Kecuali setelah sahnya kalimat tauhid. Kalimat lahilahilu. Makanya kata Abu Hasan Asadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika ini hadhihi kalimah kata Abu Hasan. Bahkan kita sah istighfar setelah sahnya kalimat meskipun kita tidak melafalkan istighfar kata Abu Hasan Asadi. Buktinya qul lil ladzina kafaru yantahu fa'lahum ma qad salas. Sekarang orang kafir 70 tahun enggak bisa istighfar. Tapi sekali dia melafatkan la ilaha illallah yufar lahu maka sah. Padahal tanpa melafatkan istighfar, cukup melafatkan la ilaha illallah. Makanya sahnya kita istighfar harus setelah sahnya kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan wastaghfir li dzambika ibadah hadhihi kalimah. Ailiyadhi. Nah, kalau pengertian ini sudah pakem, ini sudah jadi sibwata, ini baru fa'lah. Nah, kita ndak. Ibnu Mat menangi, jangan kira ndak menangi, menangi beliau. Orang-orang hafal Quran masih. Tentu tetap baik ya. Ini kan cerita ideal, bukan baik dan tidak. Kan salah paham terus kritik. Mungkin dia ora apal. Cangkem. Sing cangkem ana kuwi ora usah ndelok. Cuma saya kan khawatir kalau ada utinal Quran qoblal ilm. Kemudian dia enggak tahu sama sekali. Coba saya itu berkali-kali ngisi tafsir. Saya sebenarnya kecewa ya. Kecewa itu artinya adat. Adat di Indonesia itu memang masih apa ya, kalau dia merasa besar apa ya, kalau ada orang alim diidolakan itu diundang. Jadi kalau mereka fair kan ya ngaji saja, kan lebih gampang dibangun undang-undang kan hebat. Tapi adat di Indonesia aja. Kalau nanti bosan lah diundang, tapi kalau tetap jarang mau. Sebenarnya kalau adat ulama dulu itu ya enggak, kalau orang diidolakan orang alim ya ngaji datang saja lah ribet. Udah ya, enggak ribet. Ya tapi kalau 1-2 ya itu syarat lucu-lucunan kan. Tapi ini enggak logikanya yang balik, ini tentu ini enggak logika. Ya ini beda. Khawatir saja ini guys. Misalnya apa? Ayat-ayat yang mudah sekali difahami bahkan oleh orang kafir, orang lagi. Ayat-ayat yang mudah difahami bahkan oleh orang kafir. Itu oleh Allah dijadikan hujjah. Dijadikan hujjah artinya kata Allah, kalau kamu gak percaya Quran dari saya, kata Allah, silahkan kamu ngarang Quran. Itu sampai orang kafir tuh nyewa, yang namanya Musailimah tuh. Umumnya mau aja Musailimah atau Musailamah? Umumnya Musailamah. Musailamah. Nah itu saya nanti apa loh, sekarang ini Musailamah itu apa loh, banyak saya apa. Itu yang nyewa saja tahu kalau itu gak Quran. Tak contohnya ya, kan kayak gini, nah, misalnya kualitas ya. Wadariyati darwa, terus falhamilati bukro, faljariyati isro, falanpasimati amro. Coba wadariyat, dariyat itu darwa itu maknanya sudah sistem atom. Wadariyati demi kekuatan kecil, demi sesuatu yang enggak terlihat tapi punya kekuatan yang luar biasa. Itu bisa atom, bisa apa saja. Darwa itu kecil tapi berkekuatan luar biasa. Terus wadariyati falhamilati mikro, kemudian kekuatan yang kecil ini bisa menggerakkan apa saja. Hamilat maknanya menggerakkan. Makanya yang menanggung, maknanya yang bisa menang. Jadi kayak pesawat, kayak kapal, bahkan kayak laut itu digerakkan oleh kekuatan yang tidak kasat mata, tapi ini bisa menggerak. Nah, dengan kekuatan gerak itu akhirnya karena tergerakkan tadi ada faljariyati isra. Kemudian yang ingin diangkut tergerak secara mudah. Kapal yang bisa tergerak oleh mesin, mesin ditentukan oleh sistem platinum, platinum ditentukan oleh sistem apa partikel nuklir. Pokoknya itu benar-benar darah, benar apa? Sudah, itu orang kafir saja tahu kalau itu tidak karangan manusia. Maya kulu ada besar, itu tidak mungkin karangan manusia. Setelahnya kamu selama itu apa? Ayatnya ini, aku capal. Tapi jangan kira saya penggemar. Tapi ini kan ilmu ya. Olehnya ini nih, wazariati zara demi wong wedok-wedok sing nandur. Falhasidati hasad. Kemudian dinaini, dipanen hasidat. Terus bariku falkhobizati khubzah. Terus kemudian digawe roti. Terus ane apa? Falakimati lukma, temen juntal. Sampai sing nyewa mendingin, iki apa-apaan. Sing nyewa mau bayar. Jadi mau butuh wae akhirnya alif beta alif beta. Ya wazariati zara wal khasisati hasda wal khabizati khubza fallaki mati lumba. Senyawa emang banyak. Maka iku apa apa. Makanya saya itu pernah berdebat ya. Saya sering ya berdebat di redaksi tafsir ini. Kalau misalnya tafsir-tafsir konvensional itu kan wadariyati misalnya ain malaika sing tajuru turab atau malaikat sing tajuru riyah. Tapi kalau tafsir-tafsir sekarang tuh kayak Sa'rawi kayak pokoknya ya tafsir itu ya pokoknya tetap umum karena al itu mausul yang ibham ya tetap ibham. Jadi ya wadariyat ya kekuatan apa saja yang besar. Dari yang besar kecil. Tapi ya besar kekuatannya besar tapi kecil. Dari sesuatu yang sangat apa? Sangat kecil. Makanya terus, nah misalnya terus saya ulang lagi. Kemudian orang-orang yang punya Daud Salim ini mati, hilang. Kemudian orang mau hafal Quran tok. Terus hafal Quran tok terus penikmat Nahomatul Quran, penikmat akhirnya alif dan ta. Wo celoko kan padha karo Wazariati. Ngono maksud saya. Dan itu celoko tenan. Terus muji Quran mergo lafnya sama, diakhiri alif be ta. Lah nek ngono ora padha be Wazariati. Jar awal kasidati. Makanya ini kan makanya kita ya kula nyuwun. Jenengan kalau seneng Quran itu siapkan betul anak-anak. Ya sebisa kita. Cara ora cerdas wis kok bapak ayo ngomong wis biasa wae. Cara proses ya kok bapak. Kita kebanggaan cerita Ibnu Hajar Al-Haytami alim ketemu tua. Wis pokoknya khayal-khayal lah rapopo. Timbang memaksakan kehendak mulai kecil kemudian nanti kualitasnya. Lho syukur-syukur misalnya mukadar ada keajaiban ya cilik hafal Quran terus gedene yo alim. Sir bagi Imam Syafi'i ya muka-muka nak ngono tenan. Tapi apapun itu kalau sarannya Ibu Umar itu tetap bareng mbek ilmu, napa? Karena ini cara. Kunna utinal ilma qabla Quran kata Ibu Umar. Cara kula itu penting sekali. Lo coba misalnya kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad. Kualitas lam yalid walam yulad itu kan kualitas global. Karena itu pembeda. Ada nun di sana yang mengatakan Tuhan itu punya anak, yaitu jadi Nasrani. Kemudian kita memaklumatkan suatu yang beda yang hakikat Tuhan kita lam yalid. Jadi ya sama dengan kita memaklumatkan ke Syiah bahwa kita hormat sahabat itu ajmain semua. Nah kemudian kalau udah kualitas ini hilang, kemudian orang nifati Quran mau tenak nak dal dal kabeh. Lo celoko enggak kira-kira kalau umat taunya hanya itu. Celokok gak kira-kira? Celokok. Oh, jadi corona gak ketemu momen ya Mansur ya, kok gak ketemu momentumnya. Dan kita harus yang ngomong harus kita. Artinya yang ngomong kudu wong hafal Quran gitu. Nah, ora apa kan padu merapal kan. Ora oleh munip ngomong ki ora oleh jelas ora oleh. Arom jelas. Ojo sama wer hafal. Cara muni hafal iku liyane ndak sam suku kira. Aku berapa kali ketemu orang yang muda, belum apa sama setor. Kita sama syukur, lihat ini ku. Maksudnya itu sama ya, bulu. Oh, keren ya? Gaja. Gaja. Aku nanti tes. Kita sama syukur. Wah, mubang. Kita jauh hati soho. Keliru. Tomatul kubang. Orang itu ke arah. Jadi lam yalid walam yulad, kalau kamu tahu sejarah Islam itu dihimpit tiga kekuatan besar. Di antara kekuatan itu adalah kekuatan Nasrani yang mengatakan Tuhan itu beranak. Kemudian Quran memaklumatkan lam yalid walam yulad. Terus Quran dihimpit kekuatan Quraisy yang membayangkan Tuhan itu dipersonifikasi. Dijawablah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu enggak ada padanannya. Kemudian oleh orang-orang kita, guru-guru kita, Tuhan itu siapa? Makhotoro bibalika Allah bikhilafik dalil. Neng atim gemerjet pangeran kaya apa? Pokoke Allah ora ngono. Lah ora ngono iku ben gampang disebut mukhalafatun kaya apa? Jadi anak-anak kita belajar tauhid itu, kemudian nanti baca walam yakul lahu. Itu kenangannya pasti bagus, super. Bandingkan ndak punya kenangan ilmu kemudian hanya baca kulhu terus ditanya, "Apa Quran ning ndi?" Iku Pak Nadal ya akhire dal kabeh. Nata yo. Tak kabeh kaya apa? Celakanya kita. Belum mumpung orang ketinggalan, bro. Makanya saya ngomong sekarang. Terus aja jadi fitnah. Seneng amat kok jadi fitnah. Surah pinter seneng aja kok. Orang terus gue simpul. Corok gue caci lirah yang apa lah Quran. Si ngomong orang itu soal. Lu cakap tukang gosip. Si ngomong orang itu soal. Islam nomornya macam-macam. Tapi orang songko kafir, songko kualitas B dari A. Bisa ketika nuno biasa gue sahabat, tapi saya ini sudah di fitnah. Bisa sahabat biasa aja lo nyelok tabiin, cung rene nuk min binasatan. Taal guna deh, nuk min binasatan. Ayo iman bareng aku, sudah lo lah rapopo. karena dulu itu muni iman itu orang kok sekedar tasdik bil qalbi, satu perilaku pembenar itu disebut iman. Iman. Makanya Nabi ngendikan al iman bitun wasitu nabi ta ala la ilaha illallah wa atina imatatul ada anitorik. Jadi Nabi kadang ngendikan iman itu orang kok tasdikul qalbi, jadi satu perangkat kebenaran yang menopang iman itu ya disebut iman. Nabi nyontokkan termasuk imatatul ada anitorik. Makanya sahabat udah sering bilang, acung-cung rene cung iman-iman lah sedelok-sedelok lah. Maksudnya apa imannya sedih loh, ada satu perilaku sosial yang itu bukti iman. Iman. Hanya ta'al binanuk min sa'atan. Ya, tapi ngomongan ngono saya ini ya kok, ya wong. Iman kok sedih loh, iman dia selawas-selawas. Baru saya. Akhirnya saya ini yang menggoblokkan diri. Daripada alim dan fitnah ya. Menggoblokkan diri. Tapi nak sepuluh saya, lalu wong yakin aku ragoblok. Jadi akhirnya ya. Serip. Ya jadi misalnya qahir. Allah itu pemaksa kita, terus sampean tahu kita ada ingin tua. Tua, raiso elek. Elek. Itu kan bukti kita ada punya kehendak sama. Terus kamu baca wa huwal qahiru fawqa ibadi. Coba kalau kamu jadi Mu'tazilah. Jadi sapa pengiran maksa? Nyatane aku pengalor ya ngalor, kepen ngidul. Contone iku. Lah nek contone ngono ya kaya-kaya qadari ya apa? Itu maksud saya. Paham ya? Tapi nak main contohnya rakyat pentua tua pun tu, yo kan nama nama Jabariyah. Lalu terus dia kata, ya dia biasa lah. Ya karena sendiri mengelola kebenaran benar Jabariyah wal. Iya sudah memberi farfim pada mil labanan khalisan sahibat isari. Jadi mengelola kebenaran itu benar dam, yonajis, faros, yonajis, ya. Tapi kebenaran itu akan lahir menjadi labanan. Kholisan sahibal makanya kayak keliru nak nyesal dengan Indonesia. Indonesia calon presiden bos ngene bingung ngelola kebenaran itu memang seninya di situ, kecewa sana kecewa sini itu seni. Makanya kalau kecewa sampean lu tak nek mati awal kebenaran dimulai kok kecewa hubung timur tra prospek akhirnya gak tomak be makhluk akhirnya namun rojak nih Allah subhanahu baru karang dia mau retra prospek lu baru dati norato alhamdulillah dati jemene siapa jemene jadi setan dulu pak mau nunggu lah kalau mau jelas jelas setan ya kok justru baru kaya itu akhirnya gak tau jajol nih murid pejabat nah, prospek kan marahi Toma, Toma itu kan kriminal. Lho kula nu kesuwen di murid jenengan nganti kula ning Yogyo ngaji mulai mulai wong profes wong elit nganti keterusan kok ngaji ning kene gara-gara dadi kowe didik aku tenan. Dadi baro kamu ngaji ora jelas iku. Baro pol baro dai. Karena iso kok to maaf. Memutus apa? Fokok ibadah ing dalam sak dhuwure kawula-kawulane Allah. Bapak dak ora al-hakimu dak sing bijak. Di khalqi dalam penciptaan Allah al-khabiru kebat sing khabir sing mersani di bawah tinim kelawan batin-batin alibat kalu air jin kalu air dari Allah pun titik wana zalalan kumurun nama kaulis masanya bodoh mucap sopong agel di Nabi sallallahu alaihi wasallam iktina nekakno siro Muhammad na'ing kita bimaklan berkoro ya saya dukani saya apa malah kamarin siro binubuati kelawan kenabian faina ahli kitabi mengkosatannya ahli kitabu angkarubah itu ngengkari sebuah ahli kitab gak isi. Jadi wong kafir-kafir Quraisy kan aslinya wong goblok. Tapi krungu gosip-gosip kok ahli kitab. Sing ahli kitab yang notabene lebih terpelajar, kata mereka enggak percaya kenabiannya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka tanya, "Muhammad, kasih kami bukti bahwa kamu itu nabi. Saksinya siapa?" Qul ayyusayyin akbaru syahadah. Aku ngucapkan sira Muhammad baru mari kufar. Ayyusayyin. Utawi dene perkara akbaru luwih gedhe apane syahadat dan kesaksian. Kami sebenarnya dawu syahadat dari kami yang mukhawalutan dan pindah anil muktadai saya muktadai. Artinya syahadat Allah akbaru syahadat. Pun ucapa sirah Muhammad Allah utawi akbaru syahadat Allah ya Allah. Ilam yaku ulam menurah pada ucap sopong aja huing kata Allah. La jawab orang jawaban imojin gue ruhu saliannya jawaban Allah. Terus makanya tadi kalau kita berani berani jadi nabi misalnya kata Nabi Muhammad ini rakna Nabi Muhammad. Nah wis wani dadi nabi wis pokoke kesaksian iku Allah. Kalau mereka ngomplen tapi Allah itu abstrak enggak bisa kita lihat. Justru ciri utama iman itu percaya mbek barang gaib yang tidak dilihat. Makanya ini kan jadi ilmu mantek. Ya sekali-kali tak wajari ilmu mantek. Ya rumono ya. Ora mikir. Misalnya toh ada budaya. Wah, mau nak raiso saat itu mantep mbak. Bisa. Wes kesafir, kesafir kan agak mukal deh. Kak konangan. Misalnya gini. Misalnya ini guyonan, guyonan usul fikih. Usul fikih kan sebagian ilmu mantek. Pari wajib zakat tor. Wajib. Kenapa wajib zakat? Karena itu makanan apa karena kod? Kod. Yakin? Yakin. Apa karena itu makanan? Makanan. Makanan. Lho kok nak krono kod berarti pil sehat itu. Jadi guyonan ini guyonan ilmu sofoke, tapi coba lama-lama. Tapi rumah nama itu, rumah ini ilmu. Ilmu cocok rata-rata ke sedih rumah nama. Bahasa antar kerabu saya tahu. Ilmu itu cocok rata-rata ke sedih di kaidah ilmu sofoke itu gini. Kalau ada perdebatan fakih sama fakih, kemudian yang fakih satu pakai kriteria sing bantah hawai dewe, maka fakih ini harus didiskualifikasi. Cara idol harus diintek, harus diapa, harus didis apa? Eliminir, harus apa? Eliminasi. Misalnya begini, ma'ilatu zakatil zakatil zari. Oh, karena itu kut. Kut obat kuat itu ya. Oh, karena yukal, karena bisa dimakan. Terus ditanya, lalu akal itu tarifnya apa? Mayum doh. Sesuatu yang dimakan pokoknya sing di punya ya. Yeah. Nanti kan ngelakuin no kerupuk, kangkung, kafe. Nah. Ini kan perdebatan. Makanya yang mengatakan dibantah ambek pil sehat, yang mengatakan sekedar mayuk kalu, padahal khodrowat kayak kangkung, kayak bayam, kayak kerupuk, gak wajib jaga. Nah. Makanya kata Imam Malik, mulanya harus alasan, mari keliru-keliru aja. Anut pengiran wae abul. Mulane memalek umah nggae alasan. Makanya wali-wali rata-rata madhabe maliki. Mergo mergo yo mergo kakuati ya pegawe. Lah kowe ora tau pinter nak mergo ora kuwi ngebat-batan to. Lah iya, dadi goblok baru gak ngono goblok. Kebal-kebal. Iya. Pulang nanti apal makalah Abdul Hasan Asadili. Kene mau tiru nak kaya daftar wali kita apal makalah. Fa illatun taqulu bainaka wa bainallah iku khairun min illatin taqulu bainaka wa bainannas. Jadi misalnya gini. Apa? Illat, illat karena hubungan kamu dengan Allah itu lebih baik ketimbang illat antara hubungan kamu dan manusia. Masyhur itu guyonannya Imam Malik, guyonannya wali-wali itu. Sebenarnya Imam Syafi'i juga tak abudi. Cuma Imam Syafi'i itu kan dia kan cara berpikir gini. Aku ya tak abudi kayak guru. Cuma aku ora kepengin syariat Allah kok ora ono alasan. Sawangane kok ora ono maslahate. Jadi Imam Syafi'i jare mu isin wae sawangane kok gak ora ono manfaate. Jadi Imam Syafi'i misalnya ini tak bedhe, tak latih alim. Senajan to ya mbok bakat ora wae tak latih. Ya kan latihan, training. Wong dandut ya ono training ya. Ono apa karantina kowe? Iya. Ono kowe kurang alim tak karantina berarti. Pengen bujur bengok-bengok. Nah, misalnya begini. Ada orang misalnya Zaid rabi gitu nih, terus dijima. Terus isuke pegatan. Kan wajib iddah kan? Iya. Wajib iddah. Kalau bojone mau jenis yang masih haid, berarti idahnya tiga kali masa suci. Ya, masa suci. Salah satu apa? Buruk. Kita pasti punya logika. Ya, jadi bengi dijima toha terus isu pegatan. Ya. Bono mbak maksudnya kita sopoh. Nah, misalnya. Itu kan wajib idah. Idahnya kan anggapnya salah satu buruk. Kan jenis sebut. Apa jenis head. Ya. Tapi nanti misalnya setelah 2 bulan kok terbukti hamil, makanya idahnya ganti apa? Batu santri. Nah, pertanyaannya adalah ternyata misalnya saya ulang apa? Februari. Enggak, pakai Februari. Ternyata Maret head. Head itu kan paling enggak jadi bukti kalau mani tadi tidak jadi anak. paham ya? Mm-hmm. Untuk meyakinkan itu haid lagi. Tambah yakin kalau itu enggak jadi anak. Karena tiga kali masa suci itu kan minimal ada dua haid. Paham ya? Mm-hmm. Oke. Dan nanti Sri ini kalau sudah diceraikan Toha kan boleh rapi sama orang lain setelah idahnya selesai. Tentu Imam Syafi'i ingin ngendikan gini. Karena kalau tanpa seperti itu takut ikhtilaful ansam. Ya tadi misalnya bengi dijima Toha, terus esok pegatan, misalnya tanpa idah Senin dirabi ku Safi, terus dijima meneh. Nanti terus gak anak itu anake sapa? Karena raide kan yuk, ngambil sana ngambil sini. Sila. Nah, makanya Imam Syafi'i tetap bilang syuriatil iddah itu libaro'atir rahim, karena untuk memastikan rahim ini terbebas dari maninya jauh awal, sehingga nanti kalau rahimnya kosong kemudian nikah orang lain kan anaknya siapa kan jelas gak ada kaitannya dengan jauh awal. Oke, itu alasan itu masuk akal dan ya kita cerdas. Tapi tetapnya cerdas separuh. Separuh artinya yora kabeh. Kalau Imam Syafi'i ditanya balik begini, malam itu sudah dijima, kemudian secara observasi medis bahwa anak itu mandul, gak mungkin hamil. Apakah boleh nikah tanpa iddah karena gak takut ikhtilatul ansab, wong ora bakal di anak wae? Kira-kira Imam Syafi'i jawabnya tetap iddah. Tidak, tetap tidak. Mereka kok takut. Rasamu ono cuma cek leher. Kira-kira mesti ngono. Iya kan? Lah iya, mau kan dikon ida wedi anake bapake sapa. Lah saiki misale cah wedok sing karuan ra bakal duwe anak. Apa terus kowe ra usah ida? Oh, kafir kowe meneng. Tak lebokno nang roh awal, yakin. Ora aku ndek sulak adom tak ndonga wong sing ngono iku mlebu. Awal kalau tambahnya awal. Artinya gini, mau tidak mau alasan ta'abbudi harus kita bawa-bawa terus ilah yaumil kiamat. Ya, tapi misalnya kowe darani syariate Allah kok tanpa maslahat, tanpa gawe ketertiban hidup, ya kowe goblok. Kowe berarti darani syariate Allah yo goblok-goblokan. Mulane kita yo Syafi'i yo Maliki, napa? Yo Syafi'i yo Maliki. Yo Maliki. Mulane koyo kowe wis bener. Ana gobloke goblok Maliki, maksudnya mau mikir. Lah tapi gobloke wali iku dadi mlebu swarga. Lah iku goblok sing ngene iki sing maksude aksaru ahli jannah, ahli kalbu. Paham yo? Tapi goblok sing ngene iki lho goblok. Dadi goblok bar mikir jlimet. Katok terus muni ra roh. Ora sing asli. Ora sing asli kuwi perkara. Paham to idong ya? Nggih. Idong ya? Idong. Dadi goblok sak usah petualang. Ya iku goblok maliki gobloke wong saleh-saleh iku. Sak usah petualangan dadi goblok. Mane masyhur mamale nak ndonga apa huma imanan ka imanil ajaris. Kulo imane kali wong lugu-lugu. Tapi sangko pinter kok ya. Mergo mau misale alasane libaroatir rohmi dan takut ikhtilatil ansab. Kemudian ada wong wedok sing karuan gak bakal duwe anak. Apa ndak perlu? Tidak. Oh kafir. Oh kafir tenang. Akhirnya kita ngomong ya, apa gunane iddah libaroatir rohmi? Lan saya ini cara medis, cara SG jelas ribat rohmi. Mergo diperintah pangeran. Ayo ngomong. Lalasan pasir piye? Yo loro-lorone bareng. Kayak mungkin tuh sekarang pinter dengan mungkin. Mungkin itu agar bareng warang au kana dari kata ap budak-budak. Buat ibar ngomong ngalor ngidul terus. Budak. Kayak. Mulai nucas. Wah, kalau cocok. Mulai bodoh di rumah. Nak menowo. Nak menowo. Kok baru kayak hadis aksaru ahli jannah. Kulo sering menggoblokkan diri karena yo jatahi mau nak menowo. Lah itu terus era Abu Hasan Asadili di redaksi Fa'il latun takunu baina kawakina wa khairun. Ya kenapa ada iddah? Jadi perintah Allah iddah. Alasane ibarat pokoke Allah ngutus iddah ya iddah. Malah Imam Syafi'i masyhur tau dibaca Imam Malik. Kowe dhe budak. Terus lagi pembah. Terus mbok omongi ngene. Ikhla hadhihi shakhra fa inna tahtaha dhahaban. Terus budakmu ku pinter. Berhubung fa'inna tahta hadapan oleh grokak tenan. Watu gede ku grokak. Mergo ngisore ana emas. Digrokak tenan mergo duwe semangat kepen roh emas. Ambek pe di budak. Ora seneng alasan. Ikhlak hadi sokro ora tak kok berhubung dikokon majikane yo. Diangkat wae. Oke seneng di, jari Imam Syafi'i seneng sing ngerasa alasan. Mergo nak sing ame takok alasan suatu saat dikongkon ikhlas hadi sokro. Memangnya kenapa? Mantel loga. Yo bantu ngono mantel loga. Oh mantel loga. Lah kelakuanmu iku nak nganggo akal terus mbek pengiran. Yo ngono iku. Jadi akhir dikongkon pengiran, memangnya kenapa ya? Tujuane opo? Ah mulane iku iku angel ahli swarga. Mereka ramah budu nih, Pak. Kalau cara ada di suatu, gak cocok ya. Belum mantel loh, itu misalnya. Eh, tung cukup no HP. Memangnya badin aku mantel loh. Nggak dicukup no kan seneng. Kenapa gak dicukup? Mereka dikongkol. Wes titik orang alasannya mereka. Mana cara perkasaan asadin? Fa'ilatul aku nubena kawabena wah khairan min ilatin aku nubena kawabena kalau di papan pengenan mula ya semula kalau seorang-orang kok muridnya alim mula kecewa orang ya semula ya mungkin tapi kan demen kecewa lah kenapa kok mula untuk mula wah tapi kan namanya kalau terus kesana kan kaya obok bro ya sih baik-baik kenapa kok mula ya benar-benar paham Quran ini nanya tadi apa paham di perintah pengenan selesai Tapi piye agama iki agamane kok. Iki sing beboro, ya piye beboro. Mulane kok ora seneng fungsi salat. Sujud dari meregangkan kene. Kok mari apa peredaran darah, peredaran darah lancar. Suwe-suwe sholat kayak yoga. Sholat satu fungsinya ini kayak apa? Nah, tapi misalnya kayak roh hikmah sujud, lalu ibadah pangeran ora ono. Hikmah. Ya kita ya mau bodoh separuh, pintar separuh. Ya tak parah ya. Dan ibu, ya cocok ya. Yes. Mereka nak terlalu ilat kok koyok senam yoga nasib sholat nah, sujud ada anggap peregangan kayaknya uang kalau nanti gus teng kota pas teng kantor papa ada ikut ibu kursus sholat terus ya papa sebagai peneliti nanti saya nunggu komentarnya papa melok so bayar aku nanti bareng bareng gimana motor pak buat ibu aku nggak kasih uang nggak alim toro kota gak masuk gak masuk gak nganggur udah pernah ngajar aku nih betul anda nunggu komentar saya ya pak, ayo ini sholat tadi itu nak keterusan bayi yoga. Ini sholat ya sholat aja, kalau sujud pengiran sujud aja, bukti nurut. Jadi kalau lo sing ngapain, kalau kan nurut aja, ya usah kaki yang jauh. Nanti kalau ada satu gerakan sing fungsinya di atas sujud, tapi sampai ini galau sujud. Nah, udah bilang lagi orang lain ini udah mau. Nah, tapi misalnya kau yakin sholat itu gerakannya rono fungsi kesehatan yo keliru. Wong ibadah pangeran kok rono fungsi ini rono kene. Terus iya yo rapi. Terus kaya kowe saiki terus bener. Ora ngomong ilmu wis pokoke ngaji bar mulai kenalan wis tuker-tukeran HP wis. Tunggu tuwa mati wis ngono. Ora dilakoni ngene. Ya tetap ya, semua noai. Kota wau saya itu datang ini saya di peni antara yang semua bina kemana ada sila kafe ala sipi atau sipi ini. Wau kialan tin wakil nabi leya marin sunnah boh hadal Quran ikhlas Quran. Jadi umdiro hadal Quran itu sebenarnya. Apa hadal Quran ikhlas Quran itu umdiro. Supaya ngekai peringatan yang sebelum isra kafe. Hobi fokus. Terus ngekai peringatan yang sebelum isra kafe adalah makata hei penduduk. Jadi ya era itu tentu penduduk apa? Benar mulu, malah ini kau oleh imani tafsir. Imani tafsir berarti kum ini ahli Mekah, kita ada orang Mekah. Dia semua orang Mekah. Zaman itu kontaknya penduduk Mekah. Tapi ya Quran untuk siapa? Saja beli Quran, Quran lama lambung bala Quran itu mengkau apa Quran ini. Jadi lafad lam bala Quran sunuh di atas ma'ala domiri umfirotu mengatasi domiri umfirotu. Eh bala Quran itu mengkau apa Quran minakin sinsang yang menuso wal jindilan akin naku ana ta utahi sira kabeh kula atas akin naku ana ta satemne sira kabeh atas dunyane dan nyekseni sira kabeh ana mawon satemne iku sertane wa alihatan ana pengenan putra kang yo istighfarmu utawi iku istighfar istighfarmu istighfar ingkari nang dosa ingkari pun ucap sira Muhammad tapi maring ngake lasya ora nyekseni ingsun bidzalika dikauni mawon ilahan Allah akhir ta alihatan pengucap sira Muhammad bin Nawawi angesne utawi saen utawa hakikatul amri utawa saen utawa al-haq iku innama wa iku ilahu wahid pangeranku mok sira tok ya mau sampean logika tadi kalau alam raya ini butuh sebab, sebab itu pasti satu. Karena kalau sebab dua, kita tanyakan lagi, yang dua ini dulu mana? Pasti dulu yang satunya lah, yang satunya yang superior itu saja yang jadi itu. Ilahun mukmiran wahidun kasih. Wa inna nilan satan yang sun dari ilmu sun terbubes. Nima sen perkara tu seribu nakang ngirit masyarakat. Mau serta nakwa menarik sana.